سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام الحبيب عبد الله بن الحداد ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه: نوصيك بترك مجالسة أهل الزمان ومخالطتهم ومعاملتهم، والتعرف إلى من تنكره منهم إلا عند الحاجة مع غاية الاحتراز والحذر منهم، ليسلموا من شرك وتسلم من شرهم، فتكون هذه نيتك في مجانبتهم، فلا تجالس إلا من تنفعك مجالسته في دينك، فإن تعذر عليك ففر من مجالسة من تضرك مجالسته في الدين، فرارك من السبع الضار وأشد. Aku wasiatkan, katalah Abu Haddad, kepada kamu untuk menghindar atau meninggalkan duduk bersama orang-orang yang hidup ada di zaman sekarang ini. Jangan suka duduk, kata bahasa Jawa jagongan, bersama ahlus zaman, orang yang hidup ada di akhir zaman seperti sekarang ini. Ini zaman beliau, apalagi zaman sekarang. Ini di Hadramaut, apalagi di negeri kita. Wa mukhalatatihim, kumpul bersama mereka. Muamalatihim, berhubungan dengan mereka. Minimalkan, enggak usahlah kamu sering duduk berhubungan dengan orang yang hidup ada di zaman sekarang ini. Wa ta'aruf, dan juga aku wasiatkan untuk meninggalkan mengenal. Ila man tunkiruhu minhum, kepada orang yang kamu ingkari perbuatannya daripada orang yang hidup ada di zaman sekarang ini. Illa, boleh kamu kenal dengan mereka, duduk bersama mereka, indal hajah, ketika dalam keadaan perlu. Ma'a ghayatil ihtiraz wal hadar minhum, itu pun meminimalkan sangat sedikit, seperlunya, terpaksa, dan penuh kewaspadaan dan hati-hati. Hah? Untuk apa menghindar daripada orang yang hidup ada di akhir zaman ini? Liyaslamu min syarrik, pertama, supaya mereka selamat daripada kejelekan kamu. Wataslam min syarrihim, dan kedua, supaya kamu juga selamat daripada kejahatan mereka. Hidup sendiri-sendiri aja lah. Kalau memang perlu seperlunya, ya habis kita mau beli beras ada di mana, ya seperlunya beli beras. Hindari lagi. Berdagang urusan, hindari lagi. Jangan bergaul akrab dengan orang yang hidup ada di zaman sekarang ini. Jangan kenal duduk bersama mereka kecuali seperlunya, supaya kamu selamat daripada kejahatan mereka, dan kamu tidak menjadi orang yang jahat yang akan juga mengancam mereka. Watakun hadi niyatuk fi mujanabatihim, dan inilah niat yang harus kamu tanamkan untuk kamu menghindari orang yang hidup di zaman sekarang ini, supaya mereka selamat dari kejahatan kamu dan kamu juga selamat dari kejahatan mereka. Itu niatnya, bukan karena sombong merasa diri kamu lebih baik daripada mereka, itu enggak benar. Atau menghina mereka, oh ini penjahat semuanya, ini harus dihindari, itu enggak benar. Supaya kamu selamat dari mereka dan mereka juga selamat dari baraka kamu. Fala tujalis illa man tanfa'uka mujalasatu fi dinik, maka janganlah kamu tujalis, duduk bersama, illa man tanfa'uk mujalasatuhu fi dinik, kecuali orang yang memberikan manfaat kepada kamu dengan duduk bersama dia fi dinik, dalam urusan agama kamu. Jangan mau duduk bersama kecuali orang yang ngajak kamu berzikir kepada Allah, ngajak kamu, nah seperti sekarang ini kamu, kita duduk bersama untuk baca kitab, untuk mendengarkan nasihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jangan duduk main kartu, main karambol, bicara ngalor ngidul, enggak ada manfaatnya itu semuanya. Jangan duduk kecuali orang yang memberikan manfaat dalam urusan agama kamu, yang membuat akhlak kamu baik, yang membuat ibadah kamu meningkat, yang membuat takut kamu kepada Allah semakin bagus. Fa in ta'adzara 'alaik, kalau sudah enggak mampu, ada halangan untuk itu semuanya, maksudnya udah enggak dapat orang yang bisa, jika duduk bersama dia akan menjadikan orang lebih, orang itu lebih taat kepada Allah, lebih takut kepada Allah, lebih jauh dari bermaksiat, fa firra min mujalasi man tadurruk mujalasatuhu fid din. Fa firra, maka larilah kamu, min mujalasati, daripada duduk bersama man tadurruka, yang membahayakan kamu, mujalasatuhu, duduk bersama dia, fid din, dalam urusan agama. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan orang yang jika kamu kumpul bersama dia membuat kamu lebih taat kepada Allah, maka hindari, jauhi orang yang jika kamu duduk sama dia akan merusak agama kamu. Kalau duduk sama dia ini cerita harim, cerita perempuan yang membuat syahwat kamu itu, cerita senang-senang yang buat kamu lupa kepada Allah, malas belajar, malas ibadah, malas kamu tadi itu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, hindari kamu daripada orang yang demikian, duduk bersama orang yang demikian, firaraka minasabu'id-dhari, seperti menghindarnya kamu minasabu'id-dhari, daripada binatang buas yang lagi kelaparan, yang lagi mengancam dan mau menerkan kamu, wa'asyad, bahkan lebih daripada itu. Jadi orang di akhir zaman ini harus dipilih-pilih, jangan semua orang dikumpulin, duduk bersama mereka, akrab sama mereka, jangan. Fir min qurana isu firaraka minal asyad wal majdhum. Kamu harus menghindar daripada teman-teman yang jelek. Teman yang jelek itu yang membuat kamu maksiat sama Allah. Teman yang jelek itu yang membuat kamu lupa kepada Allah. Lebih daripada kamu menghindar dari singa yang akan menerkam kamu, atau daripada orang punya penyakit menular, lepra. Gimana kalau kamu kedatangan singa? Kamu akan lari, kamu akan kunci rumah kamu. Jangan sampai kamu tadi itu dan keluarga kamu lepas daripada rumah, keluar daripada rumah, maka akan diterkam oleh macan tadi itu. Kelaparan macannya, singanya lagi kelaparan. Begitulah juga, lindungi keluarga kamu, anak kamu, keluarga kamu daripada orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Kunci rumah rapat-rapat. Lindungi anak kamu, jangan dibiarkan gampang keluar rumah bergabung dengan orang-orang yang hidup ada di akhir zaman ini. Kenapa? Mereka akan merusak akhlak dan akidah daripada keluarga kamu nantinya. Paham tuh? Nabi sallallahu alaihi wasallam المرء على دين خليله فلينظر من يخالل. Agama orang itu menurut temannya. Karena itu perhatikan kepada siapa berteman. Kepada siapa berteman, khususnya anak kamu ini. Kalau punya anak ini, ya, dilihat itu. Temannya siapa ini? Yaitu kualitas anak kamu. Yang penting kamu jangan terpengaruh. Gak apa-apa kamu bergabung, duduk sama siapapun, yang penting jangan terpengaruh. Gak bisa. Agamanya, akidahnya, akhlaknya orang itu sesuai dengan temannya. Burung dara itu kumpulnya juga dengan burung dara. Kucing itu kumpulannya juga dengan kucing. Tikus dengan tikus. Kalau ada tikus akrab dengan kucing, harat. Kalau juk dimakan itu tikusnya. Begitu juga orang baik kumpulnya orang baik, orang jelek kumpulnya orang jelek. La tas'al anil mar'i wasal an garinihi fa innal garina bil mugarini yaktadi. Orang itu akan mengikuti temannya. Kan itu orang-orang dulu itu Mereka tadi itu diajak untuk bagaimana mengenal orang yang soleh, kumpul dengan orang yang soleh. Kan itu ada takdir dalam hati, ada pengaruh itu dalam hati. Ada satu orang, ini zamannya Syekh Bakar bin Salim ini, wasiati sama abahnya, sebelum ana mati, ana minta satu ya. Nanti berangkat ke Inat, lihat itu Syekh Bakar bin Salim mulai ujung kepalanya sampai kakinya. Setelah itu pulang, udah. Itu permintaan abah sebelum mati. Khas apapun di akhir berangkat. Anak ini anak biru baik sama orang tuanya, bakti sama orang tuanya. Berangkat ke sana, ketemu, dilihat dari atas sampai bawah. Khas. Ini sudah wasiatnya abah lah. Pulang. Sampai abahnya meninggal lah pak. Dianggap itu remeh mungkin saat itu, tapi ternyata setelah 40 tahun ada takdir. Melihat bagaimana sosok yang takut kepada Allah dari itu, yang mendekatkan diri kepada Allah, selalu ingat kepada Allah dari itu, ada takdir sehingga dia dari itu ada semangat ibadah, menjadi orang takut kepada Allah. Akhirnya dia min ahli sir, dia min ahli wilayah, dia menjadi orang yang dekat kepada Allah, jadi orang pilihan Allah. Seharusnya kan begitu. Nah sekarang kan enggak. Khalas. Merasa insya Allah Rabbi yahfaduh, Allah akan menjaga dia. Bas, begitu aja. Aja kepada orang-orang yang soleh, ketemu dengan mereka, didoakan sama mereka. Insya Allah ada takdir itu semua. Katakan oleh Imam Sufyan, man jalasal asyrar kutiba minal asyrar wa in kana minal akhyar. Siapa orang kumpulnya dengan orang-orang jelek, dia tetap digolongkan oleh Allah dengan orang-orang jelek, walaupun dia orangnya ahli baik, orangnya orang baik. Itu akan luntur semuanya, akan jadi jelek dia. Mondok puluhan tahun, temennya orang-orang jelek, orang-orang pecandu misalnya, orang-orang yang tidak bagus, satu minggu udah berubah ilmunya. Aturan yang ada di pondok akan dihilangkan semuanya. Hati-hati, sangat cepat sekali itu penyakit yang merusak akhlak gitu. Manjal asal akhyar hudiya bil ma'arifi wal asrar, wa man jalasa al asrar istahaqqa al 'ar wan nar. Siapa orang yang duduknya orang-orang yang bagus, para aulia, orang soleh, pasti akan mendapat bagian daripada ma'rifah dan sir. Dia akan jadi min ahli asrar, min ahli ma'rifah, orang yang kenal sama Allah, orang yang dapat rahasia-rahasia Allah. Wa man jalasa al-asyrar, orang yang duduknya dengan orang-orang jelek, ishaqal ar wan nar, dia akan mendapatkan al-ar, al-aib, kejelekan, sifat-sifat tercera, dan nanti di akhirat dia pantas disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan main-main. Hidup ada di akhir zaman yang sulit sekali mendapatkan orang yang mau nasihati kamu kalau kamu tadi itu salah. Yang sulit sekali mendapatkan orang yang mendukung kamu kalau menjadi orang taat kepada Allah. Inti bawa kitab ini banyak yang kritik. Ada apa inti bawa kitab? Kapan bisa maju inti bawa gitar? Biar maju. Inti pakaiannya pakai peci, pakai gamis, ya Allah. Ini bukan zamannya lagi. Ini bukan zamannya sahabat ini. Pakai celana itu, pakai dasi biar maju. Ngintip begitu bicaranya kola Nabi, gola Michael Jackson gitu biar maju misalnya. Nah itu ada nanti yang nasihat gitu, yang merongrong gitu lah. Orang begini ini fir minhum, ini harus lari. Wah ini singa ini yang akan mengancam agama, ini akhlak ini. Wah ini punya penyakit menular ini bahaya ini, lari dari dia. Na'udzubillah, begitu. Dibaca Quran terus, memangnya kepingin masuk surga? Biasa aja, udah dekhon sini sama ana. Lari dari teman model begitu, jangan itu, jangan dikumpulin orang begitu. Sebelum kamu menjadi orang yang jelek nanti, sebelum kamu hanyut daripada pengaruh akhlak-akhlak yang rusak ada di akhir zaman ini, paham tuh? Nah, waspada daripada mereka, kalaupun perlu indal haja, indal darurah, seperlunya udah. Kalau punya duit enggak usahlah yang dikumpul sama mereka. Kalau enggak punya duit, seperlunya cari rezeki yang halal untuk keluarga, setelah itu tinggalkan sama mereka. Baru kamu akan menjadi orang selamat insyaallah. Hadir kasih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى وأنباء ترغيب وأنباء رهبة ومنشور أحكام ومأثور حكمة ومستور أسرار العلوم الدقيقة وعن كل ما يحتاجه الخلق كلهم بدين ودنيا في اجتماع ووحدة وشرح الصراط المستقيم وحثهم عليه وأحوال المعاد ورجعتهم وأن كل فرض أوجب الله فعله وكل حلال أمره بالسوية وكل حرام أوجب الله تركه وما حاله الإشكال من شأن شبهة وحفظ قوانين المعاش وما به القوام وضبط الكل تحت السياسة وأحوال أرباب الرسالات والذي به أيد من معجزات جليلة وأحوال من رد الهدى فتعجلت له قبل يوم الحشر بعض العقوبة ومعرفة الذات العلي علاؤها بما لا خفى فيه على ذي بصيرة ومعرفة الأوصاف في عظم شأنها وجملة أوصاف الإله عظيمة ومعرفة الأفعال وهي فصيحة وفيها مجال واتساع لفكرة سماء وأرض والجبال وأبحر وريح ونبت والسحاب المذلة وعرش وكرسي وشمس وظلمة ونور وأملاك اتباك رفيعة وجن وإنس والجمادات كلها وطير وأسماك وكل بهيمة وكم غير هذا والجميع مسبحون لخالقه سبحان رب البرية تبارك من عم الورى بنواله وأوسعهم فضلا بإسباغ نعمتي وقدر أرزاقا لهم ومعايشا ودبرهم في كل طور ونشأة أحاط به علما وأحصى عديدهم وصرفهم عن حكمة ومشيئة والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علماء نحظى بالخير نكفى كل شر، ربنا وأصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الأهل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح أبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان يوم الدين، ثم إلى رسول الله أحمد بن عيسى بن عبيد الله وعلي بن عبيد الله وعلي بن علوي خال عيقسام والفقيه المقدم محمد بن علي جميع سادتنا الأبي علوي ثم الحبيب علوي الغيور جميع أخواني وابني علي محمد مولى الدبيلة والمقدم مثال الحبيب عبد الرحمن السقاف وأوصوله وفرعه، ثم الأرواح أبو بكر السكران وابن علي وشهاب الدين قطب الملأ عبد الله العدروس الأكبر وابن أبو بكر العدنين أم المحضار علوي بن عبد الرحمن أحمد بن علوي صبر ما فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم الشيخين محمد جمال الله محمد مولى عيديد إلى أرواح الحبيب عبد الرحمن محمد مولى عرش يوسف بن عابد الحسني وابن عمر أحمد محمد الحبشي صاحب الشعب وأصولهم وفروعهم، ثم إلى رقد بلا ثم رقد بربنا شيخ رقد الجيلاني بن الحسن الشاذلي وابن مدين المرابي والأئمة المستهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين ولطاعة أجمعين، ثم رقد بالأنفاس على الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ خلي بن عبد الله باراس، ثم القدب الإشاد وغث عباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي بن محمد الفقيه وملأ البر أحمد بن عمر الهندوان محمد بن زين الصميد عمر بن زين الصميد أحمد بن عمر بن الصميد حسن بن صالح البحر عبد الله بن سن طاهر وأخي طاهر عبد الله بن عمر يحيى علي بن عبد الله أسقار عمر بن طه الصافي عمر بن سقاف أبو بكر بن عبد الله العطاس، ثم القدب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم الكافة الأولياء صحيحنا مكانوا حالة أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها، خصوصا حجة الإسلام بحمد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، ثم إلى أرواح أولياء تسعة وأولياء البلدة الفهادي بن صالح بن شعبة بن سليم عربي بن سيقاب جميع إخواني، ثم إلى أرواح صاحب الحال الحضر المقام الحبيب جعفر بن شخص سيقاب سيد الرازق ووصول مبرهم، ثم إلى روح أخينا فاروق بن أحمد بن سهل، ثم إلى أرواح والدينا والديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين، ومشرب الكرامة ومشرب القهوة بنية ومشرب بنية ومشكلة التوحيد، ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا، الله يتغشاهم بفرا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم، وأن الله يمن علينا من العباد الصالحين، يتكرم علينا مثل ما تكرم عليهم، يعدنا مثل ما أعطاهم، واحفظنا وإياكم من الشياطين، واجعلنا وإياكم فتنة هذه الدنيا سالمين في أمور أخرون ظافرين، وأن الله يهدينا هدي أولادنا، جعلنا وإياهم موفقين هادي مهتدين غير الضالين ولا مضلين، وفتح علينا وعليكم وعلى أولادنا وعلى طلاب العلم فتوح العارفين، وجعلنا وإياهم وإياكم من العلماء العاملين، وتبنا وإياكم وإياهم في ديوان أولي العارفين، وعلى هذه النية كنية صالحة، ومسلفنا الآباء وما نوى رجال صالحون في مثل هذه الجلسة، نويناهم وقصر قصدنا وطلب طلبنا، وإلى حضرة النبي الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا التواب الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. الله تقبل.